pendapat seseorang bahwa belajar ilmu kalam yang dipelajari di Al-Madinah grenjeng bukan ilmu kalam yang dicela para ulama. Masya Allah, modulnya ada di kita, kita dapat kopiannya, fotokopian, ya isinya ilmu kalam yang dibahas oleh para ulama seperti tadi, banyak kekufuran di dalamnya. Salah satu saja contohnya banyak. Jika Anda berdiri di hadapan cermin, maka hakikatnya yang Anda lihat, yang ada biasan atau gambar di cermin itu bukan Anda, tetapi wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekufuran. Walhasil, kita membaca, kita mengetahui, dan kita menyampaikan sebatas yang kita tahu bahwa ini yang ilmu kalam ini yang dipelajari, yang dibaca oleh murid-muridnya. Kita bukan mengira-ngira, bukan semata-mata ada materi ilmu kalam diajarkan di sana ilmu kalam kemudian kita lah. Ada bukti modul yang mereka pelajari. Wa masyahidna illa bima alimna. Persaksian yang kita sampaikan sebatas yang kita ketahui. Na'udzubillah, seperti Imam Syafi'i katakan ketika beliau tinggalkan ahlil kalam, wallahi aku dapati mereka berbicara sesuatu yang tidak terbayangkan seorang muslim berbicara. Karena sangat keterlaluannya, beraninya dalam berbicara agama, iman dengan kebodohan mereka dan kesesatannya. Dan penukilan dari tokoh-tokoh kesesatan, bukan dari para imam-imam sunnah. Selain jika bukan itu yang dicela para ulama, apa itu yang dipuji atau diperbolehkan? Siapa yang memuji, siapa yang membolehkan dari para ulama kita?